ala ilmin. Tidak lain diberikan harta itu kepada saya ala ilmin indi, karena sebab ilmu yang ada pada saya. Ini surat Al-Qasas 78. Kata Syaikh Utsaimin, fil Quran ayatan. Dalam Quran itu ada dua ayat. Ayat yang pertama ini Al-Qasas 78, kisah Qarun yang menyandarkan nikmat harta yang dia dapat disandarkan karena ilmunya. Ayatullah ayatun qala ta'ala fiha. Yang kedua surat Az-Zumar ayat 49. Innama utituhu ala ilmin bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dikatakan Allah menceritakan orang-orang yang menyandarkan nikmat yang didapatkan itu kepada dirinya. Apa kata Allah? Innama utituhu. Mereka mengatakan tidak lain diberikan, didatangkan harta itu ala ilmin, berdasarkan karena ilmu. Allah jawab, bal hiya fitnah, bahkan itu adalah ujian. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, namun kebanyakan orang tidak tahu. Yakni sebagai fitnah, ketika orang diberi harta itu fitnah. Sebagaimana ketika orang diuji tidak punya harta. Karena itu Allah berfirman, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Pasti kami akan menguji kepada kalian. Apa bentuk fitnah ujian? Bil khair, dengan harta, dengan kekayaan, dengan berbagai macam fasilitas kemudahan dunia. Khair wasyar, dan kejelekan, sakit, peceklik, semua jenis kejelekan yang dia rasakan itu juga ujian. Wa ilaina turja'un, kepada kami semuanya akan kembali. Sehingga barakallahu fikum, orang ini tidak sadar didatangkan oleh Allah Ta'ala harta itu sebenarnya untuk menguji apakah dia akan jadi orang bersyukur atau jadi orang yang kufur. Ya. Tapi orang ini menyandarkan berdasarkan ilmu yang dimiliki, sehingga dia didatangkan oleh Allah harta. Begitulah dua ayat al-zahir min tafsiril mu'allif, yang nampak dari penjelasan mu'allif. Anahu yuridul ayah saniyah, beliau menginginkan ayat yang kedua. Innama utituhu ala ilmin indi, tidak lain didatangkan harta itu semua karena ilmu yang ada pada saya. Itu ucapan Qarun. Ini yang dimaukan oleh mu'alif, yang ingin dijelaskan tafsirnya. Sehingga qauluhu, firman Allah di sini, ala ilmin, innama utituhu ala ilmin. Apa maknanya? Tidak lain aku didatangkan oleh Allah harta seperti ini karena ilmu saya. Berkata yang pertama, tafsir Qatadah. Imam Qatadah rahimahullah menjelaskan makna kalimat ala ilmin minni biwujuhil makasib. Tidak lain saya didatangkan harta seperti ini karena ilmu yang ada pada saya dengan berbagai jenis usaha. Ilmu dan usaha. Fayakunu al-ilmu aidan alal insan. Ucapan seperti ini menjadikan seorang mengembalikan nikmat kepada dirinya. Inani ai, dia mengatakan inani alim, saya ini dapat harta banyak seperti ini, inani alim, saya ini orang pintar. Biwujuhil makasib, dengan berbagai macam usaha. Kepandaian saya mengelola usaha ini yang menjadikan saya berhasil dapat dunia. La fadla li ahadin alayya fima utituhu innamal fadla li. Tidak ada seorang pun bagi saya yang dia mendatangkan harta ini, namun keutamaan itu ada pada saya. Orang yang seperti ini wa alaihi yakunu hadza kufran. Ucapan orang yang seperti ini, jadilah orang yang kufur binikmatillah. Kufur, ingkar dengan nikmat Allah. Wa ijaban li nafsih bin nafsi, dan ujub, ujub dengan dirinya sendiri. Nah, itulah tipe golongan orang yang disebutkan dalam ayat ini, menyandarkan semua harta yang dia dapatkan karena sebab ilmu dan kemampuan usahanya, bukan disandarkan kepada Allah apalagi kepada manusia. Padahal banyak yang membantu dia, tidak mungkin dia berhasil kecuali dia juga dibantu orang lain. Tetapi dia ujub, semua ini karena kepandaian saya, ini semua karena keseriusan saya, semuanya dikembalikan saya dan saya. Ujub, itulah korun dan semisalnya. Atsani, yang kedua, tafsir inama utituhu ala ilmin qala akharun, berkata yang lain, ala ilmin minallah, berdasarkan saya tidak lain mendapatkan harta seperti ini berdasarkan ilmu dari Allah. Namun anni lahu ahlun, namun saya termasuk golongan orang yang mendapatkannya. Dia menyandarkan, memastikan dirinya orang yang mengatur Allah. Saya sepantasnya diberi oleh Allah, begitu. Fayakunu bidzalik, ucapan seperti ini mudillan ala Allah, seolah dia menunjukkan kepada Allah. Wa annahu ahlun wa mustahiq, seolah dia merasa dirinya orang yang, golongan orang yang dapat harta dan orang berhak mendapatkannya. Li'ana yan'amallah, li'ayan'amallah alaih, agar supaya Allah memberikan nikmat kepadanya. Barakallahu fikum. Sehingga al-ilmu huna a'id Allah. Ilmu di sini dikembalikan kepada Allah. A'utitu hadha syai'a ilmin minallah anni mustahikun lahu wa ahlun lah. Saya diberi harta ini karena ilmu dari Allah. Namun saya orang yang berhak bagi Allah untuk saya mendapatkan harta. Seolah dirinya menunjukkan kepada Allah dirinya orang yang pantas. Ini tafsir yang kedua. Orang yang menyandarkan nikmat kepada dirinya. Ya. As-salisu yang ketiga adalah qaulu Mujahid. Ucapan Imam Mujahid. Dengan ayat innama utituhu ala ilmin, kata Imam Mujahid, utituhu ala syaraf. Tidak lain aku diberikan oleh Allah harta itu karena kemuliaan. Wa huwa min makna qauli tsani. Ini masuk pada makna tafsir yang kedua, ya. Jadi ada tiga tafsiran, tapi kalau disimpulkan dua. Tayyib. Fasara ma'nal ayat yaduru ala wajhain. Sehingga ayat berporos pada dua sisi. Sisi yang pertama, ana hada ingkar ayakuna ma asabahu min ni'mah min fadlillah. Bal zama annaha min kasbiyadihi wa ilmihi wa maharatihi. Sisi yang kedua, bahwa orang ini mengingkari, bahwa orang tersebut ingkar mengingkari, ayakuna ma asabah, apa yang dia dapatkan min ni'mah, berupa nikmat, min fadlillah, mengingkari nikmat yang dia dapatkan dari keutamaan Allah. Bal za'ama, bahkan dia menganggap nikmat yang dia dapat, keutamaan yang dia dapat, dia menganggap annaha min kasbi yadih, adalah karena hasil usahanya, hasil kemampuannya, wa ilmihi, kemampuan ilmunya, wa maharatihi, dan kemahirannya. Jadi dia berhasil mendapatkan nikmat dunia yang dia dapatkan itu disandarkan karena usahanya, karena kemampuan ilmunya, karena kemahirannya. Itulah ingkar nikmat. Karena apa ikhwan? Karena ilmu datang dari Allah, kemampuan datang dari Allah, kemahiran datang dari Allah. Berapa banyak orang yang Allah beri kemahiran, tidak sekolah, tidak kuliah, hanya sekolah SMP mampu menjadi seorang yang mahir dalam teknologi. Tidak sekolah dia. Allah beri kemahiran dia. Sampai dijebol rahasia-rahasia sebuah instansi oleh dia. Jadi bobol dengan teknologi dia. Tidak sekolah dia. Kemahiran itu. Ya. Jadi jangan sampai seorang menyandarkan kepada kemampuan dirinya. Kadang Allah berikan kemahiran kepada seseorang. Maka semua itu kemahiran, kemampuan, ilmu datang dari Allah. Bukan semata-mata karena kita dan bapak kita dan nenek moyang kita. Betul-betul anugerah minallah. Ini sisi yang pertama. Yang kedua, anahu angkara ayakunallah al-fadlu alaih. Orang tersebut mengingkari bahwasanya bagi Allah memiliki keutamaan kepadanya. Wa ka'annahu alladhi lahul fadlu 'ala Allah, seolah dia yang punya keutamaan daripada Allah. Seolah dia yang punya keutamaan karena punya ilmu, punya kemampuan, makanya Allah pantas memberi keharta yang banyak. Seolah dia lebih utama daripada Allah. Li'anna Allah ataqa dzalik atahu dzalik, karena Allah memberikan hal itu, likaunihi ahlan lihadhi ni'mah, menganggap pantas mendapatkan nikmat. Fayakunu ala kullal amrain khair syakiran lillah, sehingga dua sisi ini termasuk tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Wal haqiqah anna kullama nu'ta min ni'am fahuwa minallah. Karena hakikatnya, kata Syekh, bahwa segala apa yang diberikan kepada manusia dari nikmat-nikmat itu dari Allah. Wa walati yasurruha, Allah yang menggampangkan. Hatta hasalna 'alaiha, sehingga kita berhasil mendapatkannya. Allah yang menggampangkan jalan rezekinya, jalan-jalan rezeki yang dia dapatkan begitu gampangnya. Modal enggak punya, sekolah enggak pernah, tapi gampang dia dapat jalan-jalan usaha. Siapa yang memudahkan? Allah Jalla wa'ala. Itu kenyataan. Berapa banyak orang yang banting tulang, peras keringat, habis waktu untuk dunia, dapatnya segitu. Tapi orang yang Allah mudahkan, masya Allah, mungkin secara penampilan tidak meyakinkan, tapi mudah bagi dia, datang keuntungan berbagai jenis usaha. Taib, karena Allah mudahkan. Bal kullu manahsulu alaihi min ilmin au qudratin au iradatin fa minallah. Bahkan apa yang kita dapatkan, yang pertama ilmu, qudrah kemampuan, iradah kemauan, itu dari Allah. Ilmu, kemampuan, kemauan datang dari Allah. Nikmat dari Allah. Orangnya punya ilmu tapi tidak punya kemampuan, tidak dapat. Orangnya punya ilmu, punya kemampuan, tidak ada kemauan, Allah tidak mudahkan bagi dia, tidak berhasil. Oleh karena itu, fahuwa fal wajibu alaina, oleh karena itu wajib bagi kita annudifa hadhihi ni'am ila Allah, selalu menyandarkan nikmat-nikmat itu kepada Allah. Semua nikmat yang kita dapatkan, sekecil apapun, kita bisa menguap. Ngantuk menguap. Berapa banyak orang menguap, tidak bisa kembali mulutnya. Pukul-pukul tidak balik. Masya Allah. Dengan enak yang kita menguap kembali lagi. Nikmat, nikmat sekecil itu dari Allah. Bisa ngantuk, sebuah nikmat. Orang tersiksa tidak bisa tidur, bisa tidur, nikmat. Bangun tidur memuji Allah, alhamdulillah alladzi ahyak. Semua yang kita rasakan nikmat yang harus disandarkan kepada Allah. Dalam surat An-Nahl 53. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Wa ma bikum. Apapun dan apapun dari sebuah kenikmatan. Ada huruf ma, isimnya nakirah, umum. Apapun dari kenikmatan faminallah, maka itu dari Allah. Apapun nikmat yang dohir, apa itu yang dohir? Badan yang sempurna, badan yang sehat, harta yang cukup, anak-anak yang sehat, negeri yang aman, dari Allah. Negeri yang aman, nikmat dari Allah. Makanya orang Quraisy ketika diberi nikmat negara yang aman, fali'budu rabb hadzal bait, bersyukur, ibadailah Allah Rabbnya Ka'bah ini. Itu orang bersyukur, nikmat aman dari Allah. Taib, atau nikmat yang batinah, bisa ikhlas, bisa mencintai agama, bisa menjalankan keikhlasan, ketawakalan, semua itu nikmat dari Allah. Pujilah Allah. Hatta walau hasalta laka hadhihi ni'mah bi ilmika aw maharitik maharatik falladhi a'taka hadzal ilma aw al maharah wallah. Sekalipun kalau kamu mendapatkan nikmat dengan sebab ilmunya kamu atau kepandaianmu, maka yang memberikan ilmu Allah, yang memberikan kemahiran Allah. Summa innal maharah awil ilm qad la yakunu sababa. Kemudian perlu diingat, kemahiran ilmu kadang tidak menjadi sebab. Berapa banyak orang yang punya kemahiran, kepandaian, tidak dapat rezeki, rezekinya sedikit ya. Tapi orang yang tidak punya keahlian diberi rezeki yang mudah. Sekolah cuma SD, punya kebun yang luas, bisanya cuma bercocok tanam, nanam, tumbuh, panen, nanam, tumbuh, panen, itu tak dunianya. Tapi rezekinya luas. Iya, karena punya kebun sawit sekian hektar, punya pesawat sendiri. Sekolahnya enggak punya kemahiran apa, cuma itu dok. Allah bilang gampangkan nikmat itu, sekali lagi bukan sebagai sebab, dimudahkan saja. Oleh karena itu jangan mengandalkan kemahiran, jangan mengandalkan kepandaian, tapi sandarkanlah kepada Allah. Fakamin insanin alimin mahirin hadikin wa madzalik la yuwaffaq bal yakunu atila. Berapa banyak, kata Syekh, seorang yang alim, pintar, pintar ekonomi, mahir, mahir menghitung, tidak perlu pakai kalkulator, apal semuanya, akuntansi tahu semuanya, laba, neraca tahu, tidak perlu lihat komputer, apal sudah, mahir dia, cerdas, EQ-nya luar biasa. Tetapi Allah tidak berikan taufik mendapatkan harta, bal yakunu atila, bahkan jadi pengangguran. Atil, tidak punya pekerjaan. Ya, begitulah, belum dimudahkan oleh Allah. Sehingga jangan terlalu mengandalkan dengan kemampuan, kecerdasan, kecerdikan. Wa syukrullah wa syukru ni'am lahu salah satu arkan. Syukur ada tiga rukun, rukun syukur. Rukunnya syukur ada tiga. Yang pertama, al-i'tiraf biha fil qalbi. Al-i'tiraf, mengakui dengan nikmat itu dari Allah di dalam hati. Iktiraf, mengakui nikmat itu dari Allah di dalam hati. Hatinya mengakui sadar ini nikmat dari Allah. Sehingga nikmat yang Allah datangkan hanya diletakkan di tangannya. Kenapa? Karena kadang rezekinya pergi, hilang. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kembali dicabut oleh Allah. Ya sekarang lagi sukses, besok bangkrut. Sehingga bersyukur, mengakui ini nikmat dari Allah. Allah sedang memberikan kemudahan. Akui itu dari Allah dengan hati. Supaya apa? Ketika harta hilang, tidak menjadikan stres. Harta kadang datang, kadang pergi. Allah sedang mengatur, hati sadar. Akui itu. Yang kedua, as-sana Allah bil lisan, memuji Allah dengan lisan, syukur memuji dengan lisan. Oleh karena itu Nabi bersabda, wa tahaddus bi ni'matillah syukrun, ya. Dalam riwayat Imam Ahmad, at-tahaddus bi ni'matillah syukrun, ya. Dan menceritakan dengan nikmat Allah itu termasuk syukur. Menceritakan itu syukur. Alhamdulillah. Dia ceritakan semua ini pemberian dari Allah. Dia puji, dia sanjung Rabb-nya dengan lisan. Itu syukur. Makanya wanita yang menjadi penghuni neraka, dan mereka kebanyakan kaum wanita yang masuk neraka itu karena tidak bersyukur dengan kebaikan suaminya. Ya. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra. Kalau kamu wahai suami berbuat baik sepanjang masa kepada salah satu dari istri kalian, sumaraat minka syai'an, lalu dia melihat ada satu kekurangan. Apa ucapan wanita itu? Maraaitu minka khairan qat. Saya tidak pernah melihat kebaikan sama sekali pada dirimu. Itulah wanita yang menjadi ahlun nar. Lisannya tidak bisa bersyukur dengan kebaikan suami. Itu kepada manusia. Tidak mau mengakui dan mensyukuri kebaikan suami. Sehingga wanita sang istri ini masuk neraka. Hadis Bukhari Muslim. Makanya banyak menyanjung, memuji Allah dengan semua kebaikan. Betapa banyak nikmat yang saya dapatkan. Yang ketiga, al-amalu bil jawarih bima yardha al-mun'im. Kata Syekh Utsaimin, rukun yang ketiga, beramal dengan anggota badan, dengan perkara yang diridhoi, yang memberi nikmat. Beramal dengan anggota badan pada perkara yang diridhoi oleh Allah. Apa yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, jalankan. Apa yang Allah Ta'ala ridhoi, kerjakan dengan anggota badan. Itu syukur. Bersyukur dengan anggota badan. Iya. Bukan digunakan untuk bermaksiat. Anggota badan itu digunakan untuk hal yang diridhoi. Faman kana indahu syu'ur fi dakhili nafsi annahu wasabab limaharatihi wa jawdati wa hadkihi fahada lam yashkur ni'mah. Itulah tiga rukun. Maka barang siapa yang ada di sisinya perasaan di dalam dirinya bahwa dia sebagai sebab mendapatkan nikmat karena kepandaian, kemampuan, kecerdasan, itu dia tidak bersyukur kepada Allah. Wa kadzalika law adhafa an-ni'ma bilisani ila ghairillah, atau orang yang menyandarkan nikmat dengan lisannya kepada selain Allah bukan orang bersyukur. Aw amila bi maksiatillah fi jawarihi, atau bermaksiat kepada Allah dengan anggota badannya. Falaisa bisyakirin lillah, bukan orang yang bersyukur kepada Allah. Walaupun ditulisi bersyukur, tapi isinya maksiat. Apa namanya? Syukuran. Syukuran tapi isinya maksiat, itu bukan syukur kepada Allah. Bahkan itu dosa namanya. Ya. Oleh karena itu jangan merubah. Walaupun dirubah namanya syukuran, tapi kalau isinya maksiat, itu bukan bersyukur, tapi acara bermaksiat. Nama tidak bisa merubah hakikat. Ya. Nama tidak bisa merubah apa? Hakikat. Kalau hakikatnya maksiat, ya itu bukan syukuran, maksiatan. Cuman orang mungkin malu disebut bermaksiat sehingga pakai nama-nama yang kadang sedikit mengelabui orang, ya. Sehingga syukur itu berarti menggunakan hartanya, anggota badannya untuk ketaatan kepada Allah. Demikian ayat yang dibawakan yang kedua oleh Syekhul Islam. Semoga yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf bila mana salah dan kurangnya. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammad subhanakallahi bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.